إله إلا هو الحي وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا يا روحي مولانا الشيخ محمد أرشد في ذلك الأنبيان والشهيد من كشف الأنوار بن هجي إسماعيل ومشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحكم على أجمعين وصول وفرائهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل من هو بسرط صار برحمة النبي الفاتحة. من هندق مأمبل أيوه من هندق مغتاوي كسوجيهان تهان هلان كرا أيوهان karena diayasi oleh pandangan batinnya tadi sama dia di pandangan juga sama dia berpanas juga tapi kada uyuh bulan puasa berjalan ke pasar wade kurang yang disuruh gurunya berjalan ke pasar wade untuk mengetahui kesugihan Tuhan. Sampai ke pasar wade besar bujur Tuhan sugih benar bujur kalau warnanya macam-macam warnanya pakicak surabi lopes macam-macam umum melihat neraka itu muka kadar tapi kalau orang mengkada di siguru berjalan ke pasar wade berhutang sebuah puas mengalir di pasar dibawanya ke rumah tatkala meminum air sasiti atau sasigok pada makan lagi kalaupun tidak kanyang harus dapatnya es campur es nyur bukan en senyur itu oleh bulan puasa raja bulan tahan maknak orang itu ini di rumah sampai ke rumah tak minum banyak udah ada ketujuh lagi nang kanyang nang mengaji di langgar nang kanyang timbang-timbang basi lalu nang mengaji di langgar melihat wadah banyak sah jatuh ke langgar anak makan wadah rusak orang sebab lantaran inya tadi udah rusak di mana sebab rusaknya kagak berguru berjalan ada di perintah guru dan kada sangi guru berjalan itu dengan ilmu ma'rifat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun kada sama orang nang berguru lawan orang nang kada bisi guru. Bisi wadah dasar mengumpan yang baik-baik apabila orang memandang maka itu namanya wadah yang dipandangnya dengan mati mata kepala serta mata hati begitunya bulik mandirin wadah tadi ujian yang berjual wadah sini tenang mensin hendak mati dipundur takkan nganjur akan mati itu sudah kaget Tuhan lawan wali-walinya kemana matanya memandang nang dipandang itu terumpat lawan-lawannya inilah hadis kursi abdi hati'ni utikta hambaku ikam ta'at dalam diaku aku terserah ikam jadi kemana matanya memandang yang dipandangnya itu sangkut lawan-lawannya halayan orang yang kada berguru kada diperintah guru berjalan melalihat titikan liur jorojohan kada ada orang yang kenapa bari-bari lawannya manjuri yang dilihat kita itu ucap kurang motong barinya lebih bilang ucung ucung kemana matanya memandang sinang di pandang itu ya Allah anjurakan ulun lawan sidin dia jangan bukan berita itu. Jadi kalau lapon datang ke rumah kicak datang ke rumah kapam surabi apalagi kalau dipakai di tangan tak ada apa cincin lain ada utas lain pemakanan hantu berat-anta boleh gak keluar nama sahabat hantu tanpa kuasa kuat dari beli makanan itu tunggu ya dukun sugi tapi bila lihat sesuatu itu kalah lawan sesuatu itu datang di mana Pak Sugi orang yang dipingkuti bumbunannya bumbunan sesuatu itu yang dipingkuti bumbunannya dipingkuti umpatan kepalanya sendiri bumbunan dipingkuti yang mau kamu pisah lawan kepala artinya kalau orang ingat terus lawan Tuhan samunyaan ulahan Tuhan itu tasarah inyak adakah yang lebih tinggi martabat kerajaan selain daripada wali Allah tidak ada ujar wali-wali nahnul muluku hafifatan kami-kami inilah yang bujur-bujur memegang kerajaan sebab itu sampai ke akhirat kerajaan kalau yang raja di dunia ini kalian-kalian 2 tahun selalu rendah dan tidurang nang kada awit mungkin belanja sampai menapal menyogok lawan kurang-kurang nang memilih istilah bahari itu tapal sogok ayo pilih indah ditapalnya disogokmu waktu kampanye berbagi-bagi bungkusan macam-macam baju dan sebagainya supaya orang memilih partai ini raja dunia tambah istilah sekarang itu bukan kata sokok zakat nama ini sangat berani memakai kata-kata Islam untuk dosa aku sudah mengatakan itu adalah pakaian orang yang sangat zalim berani memakai kata-kata Islam untuk nafsunya sampai kapal dan sogok dikatakan zakat mana zakat harta KKM garis mereng angka rumawi ya aku nak nyambat kurap kurap sih itu sekarang dialih namanya hibah berani memakai nama Islam kata Islam untuk nafsunya maka tunggulah bala dari Allah akan menimpa kepada orang-orang yang ada di sana kecuali orang yang menentang akan mereka yang mengulah kata itu baru selamat mangkana menentang berdiam itu umpat jua dapat marah kata-kata syariat dan muamalah itu sebenarnya adalah agama jangan dihubungkan dengan keduniaan itu pun adalah sangat salah jadi umat Islam Rasulullah SAW umat Rasulullah nang Islam bukan nang non-muslim janganlah ikut-ikutan menggunakan kata-kata yang milik kita untuk mendapat yang miliknya orang yaitu keduniaan

mendatangkan duit ini adalah pertama syarat dan rukunnya untuk agama. Firman Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, nomor dua, harta diutamakan di sini. Harta diutamakan. Adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata, maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita kurang halus. Siapa? Tuhan mengutamakan manusia membantu kita, jin membantu kita. Maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini. Bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan yang kalau kita diganggu orang, jin suruh mantep. Coba lihat dalam Quran, jin dan manusia yang didahulukan jin. Ya ma'asyaral jinni wal manusia badabit. Itu keistimewaannya jin. Inya siap laksanakan. Nah itu nangkayanya abri adalah diperintahkan supaya berangkat ke Aceh. Siap kumandang laksanakan. Nah itu tak bukan abri itu ya jin yuk. Karena salah paham pulang wartawan ini. Bisa banget mengambil ulah judul yang diurang ditambah dalam urang-urang. Ini tungkatnya lain. Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis. Kenapa? Persiapan untuk menundukkan itu yang disuruh silin begawi jin. Hei jin, apa nama Sulaiman? Ulangkan jambatan di bawahnya sungai itu. Di jambatannya nang tarang jernih kada dikira orang jambatan sekira banyu nang kelihatan jambatannya kada tahu orang. Oke bos, dijar jen, siapa nang kada mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda, maka unda siksa akan dia. Jangan bos jauh jen. Wamayyizan amrina nuzhtu min hadabin alim. Jangan bisa macam. Siapa yang akan melaksanakan perintah unda? Awas, unda siksa. Kemudiannya, apa ada? Wali sungai mana rir? Wuduha syahr, warawa syahr. Wa asalna lahu ain al-qatr wa min al-jinni man ya'malu bayna yaday bi'idni rabbih wa man yaziq min hurm an amrina nudhiqhu min adhab al-alim. Angin menjadi dia jadi perintah, jadi perintah angin di perintah ini mungkin dia perintah angin mana merantuk pada kawah di perintahnya carikan obat dinya turut dinya cabut hamki dari perintah angin. Menabi Sulaiman memang angin di perintah sidin. Ada kisahnya rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Ini apa kisah Nabi Sulaiman berlaku sempat 20 biar Nabi Sulaiman duduk lawan kawan-kawan sidin. Ada yang dihiga sidin parah. Maka ibu bahlam ya, dihiga dengan parah. Ibu bahlam ya. Nah, ibu bahlam parah benar-benar. Kenapa? No, di rawang sana kan bertajir, kan bertajir, menciling. Matanya kan ibu bahlam. Nabi Sulaiman pinando nilai manusia ini Azrail. Bakal maut. karena pajak Nabi Sulaiman adalah yang tenang yang berudahlan jalan-jalan dan dakukan boleh mikir mana saja. Kemudian hilang Azrael. Maksudnya hilang. Mang dihigana Nabi Sulaiman tabe, mang gata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, apa? Ulun-ulun, apa yang dapat saya bantu? Jawabkan ulun dari tempat sini, itu ada nama ancam itu. Mencari matanya dari tapi sudah bersembunyi panginya. Ulun takutkan, kalau punya tempat iga sini, lupa. Maksud ikan apa? Alihkan ulun ke India. Oke, Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris, kan? Tuan-tuan bawakan orang Nabi Gamdan ke India. Sot di bawah angin ada di India. Basuh sampai ke India. Jajar elpas perintah. Masih di India. Datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berlakon kenapa man? Kita itu aja belum pender. RT talon RW kadang lagi nyambat bapak. Iya. Napa we? Itu kan yang bekio kita kah? Membakar hati. Bapak kah? Tahu emat bekio. Jamat bapak. Kurang lebih lapan kali. Kenapa ya tadinya waktu kita cengang mencari melalui kalau enggak sampai nya takutan. Iya bingung dia aja ya. Amalnya bisa bingung. Jadi ramuan berada termandang bingung. Jangan ikan jangan pikir-pikir macam-macam. Mereka kan bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Jangan bersenang. Perintah cabut ruhnya di India, sedangkan orangnya tidak ada di India, ada di Gampian kan? Pantar aja lah itu orang lu semua pulang lah. Perintah dicabut ruhnya kan di India, sekalinya ada di Gampian kan? Jadi bingung kami. Udah sesuai perintah aja ngerim dia udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu habis itu. Jadi kalau orang Tuhan tak ada umrah mungkin di Mekah, mungkin di Madinah ada tempatnya. Hati-hati ini bukan ancaman tapi serius. Tidak ada jahat. Bukan kita putar dengan anak Jakarta Prabusia, bukan tak di Jakarta. Ada bukannya. Cuma minta benar. Tidak ada hajat benar anak di tengah-tengah tika ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Hadis Nabi Muhammad SAW dasar memberat umur kemudian selesai itu angin lah jintang bagawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih ada terasa ada terlihat bahwa itu adalah kaca yang dilihat itu banyu yang berjalan di bawahnya jadi seakan-akan orang yang hendak menyebelah itu melewat lewat ke sungai, terpaksa pakaian di nah itu sungai. Nah itu rasa hina begitu sungai. Nah itu ada bahasa kita mirip bahasa Cina, ada ujar anak kuhaki, ada bah orang kuha berdiri di hadapannya sumur saring dalam. Di sebelah sumur cucu Sidin anak-anak berjalan menuju Sidin. Jadi di mata sini ini menanggur cucu, jangan sampai tercabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina. Gong gong jatuh, ujar anak mati. Liang cu, liang cu, liang cu. Itu anak Wahabi kalau nyalin kan luar biasa, muridnya banyak ngeloco. Liang cu, kayak bahasa Cina kalau ini beliong riong itu, liang cu. Demati abahnya atau si bahar. Kemudian selesai sudah persiapan. Ya Nabi Sulaiman, ada lagi. Ini inya hendak menuju ke kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkat katakan kemari? Secepat-cepatnya perlombaan. Ibrikum minal jinni ana atika bih, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya Ibrik daripada jinnya, ulun mengangkatnya kena sebelum biaran habis begawi di kantor. Jam 8 misalnya jam 2 antaran itu bagaimana pas dihigapian bagaimana istana Bilqis itu jaman Nabi Sulaiman memang tak sikap sedikit itu kalawasan tak bersikap dua qadan ladhi indahu ilmum minal kita. Sebelum mata pian berbuka dari bapak jam sudah ada. Nah, ujar Nabi Sulaiman, ayo, ayo kasih nyawa. Ngarangnya Asif bin Barakiyah. Asif membaca doa. Ismul A'bam, dirajalakan Tuhan dengan inya. Begitu Asif berkurimit untungnya, ada. Itu napa istana Bilqis dihiga Nabi Sulaiman. Rimbanya sudah ada di sisi kanan besar dengan kata hada mirobi. Wah ini anugerah Tuhan dengan segala. Padahal Asif berdoa Tuhan pada kasih nama anugerah Asif sunyi. Kalau bang Farid Asif ada. Menurut ini hansip misalnya, kenapa itu ada bunyi-bunyi unda aja, maka unda aku yuk. Liya berwani a'ashku am'akur. Tuhan mau uji unda ini, syukur pak unda, ada syukur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa syukur inya jua nang ditambah-tambah nikmat. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah Allah. Kenapa lu malah min Tuhan dah sunyi jua. Cocok banar. يحضروا لها عرشها. Akhirnya datang Bilqis. Bilqis datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Pada kala undangan mesti menyebar. Ya, terpaksa menyingkai. Nah, singkayan ini berbeda. Inya salah sangka, kurang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka salah sangka tak disingkainya. Bahkan Bilqis salah menangkap kacau sekalinya. Demati kali banyu, inya bersih kacanya. Pada dama hijab, si kaca dengan mata memandang yang di sebelahnya. Wah, ini orang-orang sudah kasap, bukanlah kasap. Sultan lagi Bilqis. Kenapa jadi sultan? Datang ke...